بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada bab sulasi mazid bi harfaini, yakni penambahan dua huruf pada sulasi, yang sekarang pada bab berikutnya, yakni bab ista'ala. Bab ista'ala. Disebutkan di sini pada bab ini, yungqalu sulasiyu ila wazni ista'ala. Sulasi mujarrad diubah bentuknya mengikuti wazan ista'ala, mengikuti wazan, mengikuti bentuk ista'ala, yakni bi ziyadatil hamzati, dengan menambahkan hamzah fi awalihi, pada awalnya, wa ta'i, dan menambahkan ka bainal fa'i wal aini, antara fa' dan ain, antara fa' kalimah dan ain kalimah. Penambahan dua huruf dari mujarrabnya fa'ala sudah ditambahkan hamzah, itu hamzah wasal di awal, yaitu sebelum fa', kemudian menambahkan sa' antara fa' dan ain. Ini penambahan dua huruf. Yang pertama hamzah wasal di awal kata atau sebelum fa' kalimah. Kemudian penambahan yang kedua adalah huruf sa di antara fa' kalimah dan ain kalimah. Dari fa'ala menjadi ista'ala. Baik, jadi bisa dilihat pada wazan. Ya, jadi fa' kalimah, ain kalimah, lam kalimah, ini adalah huruf-huruf yang asli. Kemudian selain dari itu adalah huruf-huruf tambahannya. Baik. Kemudian faedah pada bentuk ista'ala ini disebutkan di sini. Awalan yang pertama, li mutawa'ati fa'ala, untuk mutawa'ah dari fa'ala. Mutawa'ah dari mujarabnya, yaitu fa'ala. Ya, jadi makna mutawa'ah sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni sebagai hasil atau akibat atau asar dari fi'il muta'addi, dalam hal ini yakni dari mujarabnya fa'ala. Nahu, contoh, jama'atul ibila, ya, fastama'a. Jama'atul ibila di sini jama'a, ya, mujarabnya mengikuti wazan fa'ala. Ini muta'addi dengan al-ibila sebagai maf'ul bih dalam contoh ini. Jama'atul ibila, saya mengumpulkan unta itu. Ya. Kemudian mutawa'ahnya, hasilnya atau akibatnya atau pengaruhnya apa? Fajtama'a. Fa, kemudian fi'ilnya ijtama'a. Dari jama'a, fi'il yang sebelumnya tadi, kini dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi ijtama'a. Maknanya mutawa'ah dari jama'a tadi. Fajtama'a, maka dia menjadi terkumpul. Unta itu menjadi berkumpul. Jadi jama'a mengumpulkan ijtama'a menjadi berkumpul. Ini mutawa'ah, hasilnya, asarnya ataupun pengaruhnya dari fi'il yang bentuk sebelumnya. Ini makna yang pertama pada bab ista'ala, yakni mutawa'ah dari fa'ala. Kemudian makna yang kedua, walil ittikhadhi untuk ittikhadh. Makna ittikhadh sebagaimana yang disebutkan sebelumnya pada bab tafa'ala, di situ disebutkan pada faedah yang ketiga, ittikhadhil fa'ili aslal fi'li maf'ulan, yakni fa'il itu menjadikan asal fi'il sebagai maf'ul. Ini maksud ittikhadh dalam makna-makna pada bab sulasi masjid ini. Termasuk di sini makna yang kedua dari ista'ala ittikhadh, yakni ittikhadhul fa'il aslal fi'li maf'ulan, yakni fa'il itu mengambil atau menjadikan asal fi'il sebagai maf'ulnya. Nahwu sebagai contoh, ikhtabaza zaidun. Ikhtabaza ini bentuk ista'ala, bisa diketahui huruf tambahan dan huruf aslinya. Nah di sini maknanya adalah ittikhadh. Jadi fa'il yakni zaidun dalam kalimat ini menjadikan asal fi'il. Asal fi'ilnya apa? Dari khubzun, ikhtabaza, huruf aslinya kha ba zai, dari kata khubzun. Ya, ini dijadikan sebagai maf'ul. Jadi asal fi'il dari ikhtabaza yaitu khubzun, khubzun ini dijadikan sebagai maf'ulnya. Sehingga maknanya ai ittakhadha khubzan. Yani dia Zaid itu mengambil khubzan, mengambil roti. Ya. Jadi ikhtabaza Zaidun maknanya Zaid mengambil roti. Ya. Jadi khubzan menjadi maf'ul dari fi'ilnya tadi. Dari fi'il dan fa'al tersebut. Ini makna ittikhadh. Salisan yang ketiga, wa li ziyadatil mubalaghati fil makna, untuk menambahkan mubalaghah dalam makna. Mubalaghah, ya, menekankan atau menyengatkan, ya, melebihkan, ya, menambahkan makna, ya, menekankan. Ini mubalaghah. Nahwu contoh, iktasaba zaidun. Iktasaba ini yang mengikuti wazan ifta'ala, ya, di sini bermakna apa? Ziyadatul mubalaghah fil makna, ai dijelaskan maknanya balaghah fil kasbi. Jadi iktasaba, ya, asalnya dari kata kasbun, al-kasbu, berusaha, berupaya, kemudian dibentuk iktasaba memberikan makna balagha fil kasbi, jadi bersungguh-sungguh. Ya, balagha bersungguh-sungguh atau melebihkan, ya, dalam usaha, dalam berupaya. Ini. Jadi iktasaba Zaidun, Zaid berusaha sungguh-sungguh, berupaya dengan sedemikian rupa, dengan melebihkan usahanya. Ini mubalaghah. Ya, ini jadi balaghah fil kasbi ai mubalaghah fil makna. Ini makna yang ketiga. Yang berikutnya rabi'an yang keempat, wali makna fa'ala. Ya, jadi untuk makna fa'ala jadi sama dengan makna mujaradnya. Bukan tidak menunjukkan mubalaghah ataupun mutawa'ah ataupun yang lain, tidak, tetapi sama maknanya dengan mujaradnya dengan fa'ala. Jadi hanya berbeda lafadznya atau berubah lafadznya, tetapi maknanya ini sama dengan mujaradnya. Ini makna yang keempat. Nahwu sebagai contoh, ittadaba bimakna jadaba. Jadi ittadaba ini semakna, sama maknanya dengan jadaba, dengan mujaradnya. ya, tidak ada apa pergeseran atau perubahan atau perbedaan, tidak, tapi sama dengan mujarabnya jazaba. Ya, berbeda dengan iktasaba tadi, itu mubalaghah, melebihkan, menekankan atau menyangatkan. Ya, tetapi kalau iktadaba ini sama dengan jazaba dengan mujarabnya. Ya, jazaba menarik atau memikat. Khamisan, yang kelima, wali makna tafa'ala, untuk makna tafa'ala. Jadi semakna, sama maknanya dengan tafa'ala. Tafa'ala yang bermakna musyarakah, ini sama maknanya. Nahu, contoh, ikhtasoma, di makna takhasoma. Ikhtasoma ini sama maknanya dengan takhasoma, yakni apa, bertengkar atau cekcok, bertikai, jadi saling melakukan yang satu terhadap yang lainnya, fa'il terhadap maf'ulnya, demikian pula sebaliknya. Ikhtasoma, ya, semakna dengan takhasoma. Jadi semakna dengan pada bab tafa'ala, yakni terutama pada makna musyarakah. Selanjutnya makna yang keenam, walid kholabi, untuk as-kholab, untuk kholab, mencari, meminta atau menuntut, ini as-kholab. Nahu, contoh, iktadda, iktadda, ai maknanya apa, iktadda kholaba minhu al-kadda. Ya, al-kad itu kerja keras, ya, dibentuk menjadi iktadda, ya, mengikuti wazan ikhta'ala, dan ini bentuk mudha'af, nanti akan dijelaskan bentuk-bentuknya. Maknanya di sini iktadda adalah talaba minhu al-kadda, jadi menuntut, meminta darinya untuk bekerja keras. Ini makna dari iktadda, menuntut, meminta untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ini makna yang keenam. Ini beberapa makna yang disebutkan di sini pada bab ista'ala ini. Kemudian yang berikutnya, wazan-wazannya pada asal fi'il dan mustaqabnya pada bab ini. Jadi dimulai dari fi'il madhi, ya, ista'ala, kemudian berubah menjadi mudhari', yakni yasta'ilu. Ista'ala yasta'ilu. Ya, bisa dilihat pada bentuk mudhari', hamzah tambahannya dihilangkan. Yasta'ilu. Kemudian masdarnya ifti'alan. Ya, hamzah tambahan tetap ada, ifti'alan. Ya. Kemudian masdar mimi wa mufta'alan. Ya. Kemudian isim fa'il dari mudhari'nya yafta'ilu, isim fa'il menjadi mufta'ilun. Huruf mudhari'ah diganti mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di kasrah, ya, mufta'ilun. Kemudian isim maf'ul sama dari mudhari', huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di fathah menjadi wazaka mufta'alun. Ya. Kemudian fil amr dari mudhari', menghilangkan huruf mudhari'ah, kemudian ditambahkan hamzah karena awal kalimat ini sukun. Kemudian huruf akhir disukun. Ya. Kalau asalnya dhamma menjadi disukun. Sehingga amrnya menjadi ifta'il. Ya. Kemudian nahi dari mudhari' didahului la annahiya, menjadi majzum dengan tanda sukun di akhir, menjadi la tahta'il. Kemudian isim zaman wal makan sesuai dengan isim maf'ul, bentuknya, lafadznya, ya, menjadi mufta'alun, mufta'alun. Baik, jadi ini perubahan pada bab ini dari madhi, mudhari' dan seterusnya. Ya, bisa dihafalkan, ya, diperhatikan pada wazannya dulu, kemudian nanti pada contoh-contoh masing-masing bentuknya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Seperti itu. Ya. Contoh yang sahih salim ittama'a. Ya, perubahannya perhatikan sesuai dengan wazannya tadi. Ittama'a yastami'u istima'an wa mustama'an fahuwa mustami'un wa dhaka mustama'un istami' la tastami' mustama'un mustama'un. Ya, sama dengan wazan untuk yang sahih salim. Iktasabah bisa dicoba. Iktasabah. Iktasabah yastabi'u. Iktasabah. Iktisaban. Iktisaban. Wa muktasaban. Wa huwa muktasibun. Wa dhaka muktasabun. Ya. Ya. Berikutnya pada jenis mudha'af dicontohkan imtadda dari mujarabnya madda, ya, ketika dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi imtadda. Huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah diidghamkan, ya, pada mudha'af. Seperti pada mujarabnya juga idgham madda yamuddu. Maka pada bab ini juga idgham imtadda. Mudharaknya yamtaddu. Kalau ingin mengetahui asalnya, ya sesuai dengan wazan. Imtadada yamtadidu. Seperti istama'a yastami'u. Atau wazannya ista'ala yasta'ilu. Asalnya demikian. Tetap semua itu asal pasti seperti wazan. Adapun pada masing-masing jenis, sesuaikan dengan masing-masing jenisnya. Di sini mudha'af dari asalnya tadi imtadada yamtadidu, kemudian huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah diidghamkan menjadi imtadda yamtaddu. Seperti itu. Ya. Kemudian bentuk masdar imtidadan. Huruf yang sama tersebut itu terurai, dipisah atau fak, ya. Lawan dari idgham itu adalah fak. Dipisah, diurai. Karena di sini dipisahkan oleh alif. Ada alif antara dua huruf yang sama ini. Antara ain kalimah dan lam kalimah ada alifnya. Sehingga itu terpisah. Ya, jadi kalau ada yang memisahkan, ada huruf yang menengahi seperti alif, maka itu terpisah. Tapi kalau tidak ada, idgham. Seperti pada bentuk-bentuk yang lainnya. Ya. Jadi masdarnya imtidadan. Ya. Fak atau terurai, terpisah. Kemudian bentuk yang berikutnya masdar ini mumtad dan idgham hurufnya yang sama ya. Fahuwa mumtaddun ism fa'il mumtaddun wa dzaaka mumtaddun ism maf'ul mumtaddun. Oke, yang nampak seolah-olah sama antara ism fa'il dengan ism maf'ul mumtaddun, tetapi hakikatnya atau asalnya tentunya berbeda. Ya, apa? Ism fa'il asalnya sesuai wazannya huruf sebelum akhir itu kasrah. Jadi mumtadidun. Ism fa'ilnya mumtadidun dengan kasrah pada huruf sebelum akhir. Dan ism maf'ul dengan fathah mumtadadun. Berbeda sesuai dengan wazan masing-masing secara asal. Berbeda antara ism fa'il dan ism maf'ul. Mumtadidun, mumtadadun sesuai wazannya. Tapi karena itu hurufnya sama pada ain dan lam kalimah, ini di idgham. Nah, ketika idgham maka huruf yang pertama itu menjadi sukun, sehingga harakat kasrah pada ism fa'il ataupun fathah pada ism maf'ul menjadi tidak tampak, menjadi tidak ada. Artinya dia digantikan dengan sukun, sehingga hasilnya menjadi mumtaddun, wahuwa mumtaddun, wazaka mumtaddun. Ya. Jadi lafadznya sama, tetapi maknanya berbeda sesuai dengan siapul kalam dalam konteks kalimat, nanti akan bisa diketahui. Dan tadi asalnya, hakikatnya juga berbeda. Ini. Kemudian amrnya, fi'il amrnya menjadi imtadda. Oke, jadi asalnya imtad dengan sukun pada dal yang akhir, tetapi karena tidak bisa bertemu dua huruf sukun, ya, kalau diuraikan imtad dal yang pertama sukun, dal yang kedua juga sukun, ini tidak bisa, maka dal yang kedua diberi fathah, di fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun ini, sehingga menjadi imtadda. Nahinya jika demikian la tamtadda, ya, asalnya sukun lam, la tamtadda, ya, dengan dua dal yang sukun, tapi kemudian yang kedua di fathah la tamtadda. Kemudian isim zaman wal makan seperti isim maf'ul mumtaddun mumtaddun, ya, ini pada jenis mudhaf. Tadi ada contoh istadda. Ya. Kalau dibentuk seperti imtadda, ya, kebetulan juga huruf-hurufnya sama, istadda, imtadda, ya, hanya kaf, ya, hanya mengganti mim dengan kaf yang berbeda. Istadda, yaktaddu, iktidadan, wa muqtaddan, fahuwa muqtaddan. Taddun wazaka muqtaddun iktadda la taqtadda muqtaddun muqtaddun. Seperti itu. Ini pada mudha'af. Kemudian yang berikutnya masuk ke jenis mu'tal, yakni diawali dengan yang mital. Fa kalimah asalnya adalah huruf illah. Ya, ada dua macam, yakni misal wawi dan misal ya'i. Ya, bagaimana yang biasa disebutkan urutannya seperti ini. Dan pada bab ini, perhatikan, ini berbeda dengan bab-bab sebelumnya pada jenis misal dan juga yang sesudahnya nanti, perhatikan. Jadi masing-masing bab itu berbeda-beda keadaannya. Ya mungkin bisa sama, artinya huruf ilah bisa kembali ke aslinya dengan wawu ataukah dengan ya, tetapi bisa pula huruf ilah itu berubah. Jadi masing-masing sesuaikan dengan babnya masing-masing. Ya. Kalau yang sebelumnya, kemarin pada bab-bab sebelumnya, cenderungnya pada misal, ya, itu huruf ilah kembali ke asli, ya, dan tidak berubah. Ya, pada bab tafa'ala, maupun tapak kala misalnya, pada jenis misal wawunya kembali ke asli, yaknya kembali ke asli dan tidak berubah. Tetapi pada bab ini ista'ala, perhatikan pada contoh di sini untuk yang misal wawi, contohnya ittasala. Ittasala. Ini termasuk bab ista'ala. Ya, sekarang yang nampak mungkin jadi bertanya, kok bisa ista'ala masuk pada bab ista'ala dan ini jenis misal wawi? Justru dengan ini, ya, kalau kita mau cermat, kita bisa mengetahui asal dari fi'il ini atau mujarotnya bagaimana. Ya, di sini disebutkan ini misal wawi, berarti fa' kalimah itu huruf wawu. Ya, fa' kalimah huruf pertama adalah huruf wawu. Kemudian dibentuk mengikuti wazan ifta'ala dengan huruf tambah hamzah dan sa. Kemudian ain kalimah, lam kalimah bisa diketahui huruf sad dan lam. Ya. Jadi mujarabnya tadi ya, fa' kalimah wawu, kemudian ain kalimah sot, lam kalimah lam, sehingga asalnya adalah wasola. Mujarabnya ini adalah wasola. Dari wasola nampak ini adalah misal wawi, fa kalimah huruf wawu. Ya. Nah kemudian diubah mengikuti bentuk ista'ala, secara asal menjadi iustasola. Asalnya dulu dia menjadi iu tasola sesuai dengan wazannya. Nah di situ iu tasola. Nah, kemudian wawunya ini diidghamkan pada huruf ta tambahan tersebut. Ya, wawunya diidghamkan, ya, dimasukkan pada huruf ta tambahan sehingga menjadi it tasola. Jadi wawunya ini dimasukkan ke tak sesudahnya sehingga menjadi it tasola, ya. Atau apa, wawunya diganti dengan tak kemudian diidghamkan dengan tak sesudahnya, ya. Yang jelas seperti itu asalnya eu tasola dengan wawu pada fa' kalimah huruf asli, kemudian wawunya berubah menjadi tak, diubah menjadi ta dan idgham pada ta yang sesudahnya, ta tambahan sehingga menjadi ittasala. Ini jadi pada misal wawi bab ista'ala ini wawunya berubah, hanya saja berubahnya tidak ke huruf ilah yang lain tetapi berubah ke huruf ta. Ta itu bukan huruf ilah, ta itu huruf sahih. Tapi dalam bab ini tak tambahan, sebagai huruf tambahan. Nah, wawu ini berubah menjadi tak sebagaimana huruf tambahan tersebut. Ya. Baik. Ittasala. Kemudian pada bentuk-bentuk berikutnya ini tetap terjadi perubahan pada wawu tersebut menjadi tak. Ya, kita lihat mudhari'nya yattasilu. Ya, wawunya berubah menjadi ta, yattasilu. Pada masdar ittisalan. Ya, wawu berubah menjadi ta dan kemudian idgham pada ta tambahan ittisalan. Masdarihi wa muttasalan. Fa huwa muttasilun wa dzaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun. Jadi dari perubahan-perubahan ini bisa kita ketahui wawu pada misal wawu ini berubah menjadi ta dan idgham pada ta tambahan itu pada semua bentuk. Ya, pada semua bentuk ini. Ya. Ini. Adapun bentuk secara umum tetap sesuai dengan wazan, walaupun wawu berubah menjadi ta tapi tetap itu sesuai dengan wazannya, tidak berubah. Ya, bisa di apa dicermati diperhatikan ista'ala ista'ala kan sama satu wazan satu bentuk hanya karena ini hurufnya sama kemudian idgham ditulis dengan tasydid ya lebih ringkas dalam penulisan dengan tasydid tapi kalau diperhatikan dari lafadznya dari bunyinya tetap sama dengan wazannya tetap sama dengan wazan tidak berubah dari wazannya jadi perubahan hanya wawu berubah menjadi ta itu saja tetapi dari bentuk secara umum masing-masing kata ini tidak berubah dari wazannya dari contohnya sama dengan wazannya misalnya masdar ittisalan ittisalan sama dengan wazannya isti'alan isim fa'il muttasilun mufta'ilun muttasilun mufta'alun ittasil ista'il ya, sama jadi yang berubah hanya wawu tadi berubah menjadi ta begitu saja adapun bentuk tetap sama sesuai dengan wazan pada misal ya'i yang fa kalimah huruf ya jenis misal yang kedua ya. Dicontohkan di sini ittasara. Ini disebutkan sebagai misal ya'i, berarti fa kalimah huruf ya. Kemudian ittasara bisa diketahui ain kalimah itu sin dan lam kalimah huruf ra. Jadi mujarabnya adalah yasara. Asalnya adalah yasara. Dari yasara dibentuk mengikuti wazan itta'ala asalnya akan menjadi itasara itasara dengan ya sebagai fa kalimat yaitu sudah hamzah tambahan ya itasara kemudian yang terjadi apa ya tersebut pada fa kalimat diganti menjadi ta dan idgham pada ta tersebut sehingga menjadi it tasara. Ya, dari itasara berubah menjadi ittasara. Pada bentuk-bentuk selanjutnya juga seperti itu, ya-nya berubah menjadi ta dan kemudian idgham pada ta tambahan. Ittasara yattasiru ittisaron wa muttasaron fahuwa muttasiron wa zaka muttasaron ittasir la tattasir muttasaron muttasaron. Jadi ya-nya pada fa kalimah berubah diubah diganti menjadi ta dan idgham pada ta tambahan. Tetapi bagaimana pada misal wawu bentuknya atau perubahan ini tetap sesuai dengan wazannya. Jadi bentuk masing-masing kata ini tetap sesuai dengan wazannya tidak berubah dari wazan. Ya, tetap sama dengan wazannya tidak ada perubahan dari sisi bentuk kata pada masing-masing mustaqat ini. Jadi yang berubah hanya ya pada fa kalimah tadi itu berubah menjadi ta. Ya, kemudian idgham atau kemudian ditulis dengan tasydid ini. Seperti yang misal wawu. Jadi ini pada misal perubahan wawu dan ya menjadi ta. Adapun bentuk tetap sesuai dengan wazan masing-masing sendirinya. Berikutnya, ajwaf. Ini juga perhatikan ajwaf di sini pada bab ini. Ternyata juga apa berubah huruf illah pada ain kalimah ketika dibentuk mengikuti wazan ista'ala ini berubah. Dicontohkan di sini yang disebutkan ajwaf wawi. Jadi ain kalimah huruf wawu. Jadi aslinya adalah wawu pada ain kalimah. Dicontohkan i'sada. Ya. Dari ini wazan dari kata ini i'sada bisa diketahui mana huruf asli, mana huruf tambahan. Huruf tambahannya hamzah di awal dan ta antara fa dan ain. Berarti huruf aslinya adalah ada. atau fi'il asalnya, mujarabnya dari ta'ada adalah ada. Ya, karena hamzah dan ta' itu tambahan, maka yang asli ini ada. Ada mudhari'nya ya'udu. Ya. Ada ya'udu. Ya, pada mudhari' itu bisa diketahui huruf aslinya adalah wawu. Ya'udu. Ya. Ini. Sehingga di sini disebut sebagai ajwaf wawi karena ain kalimah huruf aslinya adalah wawu. Ya, huruf illah aslinya adalah wawu. Ketika dibentuk mengikuti wazan ista'ala yang terjadi apa? Di sini menjadi i'tada. Dari ada menjadi i'tada. Yakni huruf illah tersebut berubah menjadi alif. Sebagaimana pada mujarabnya ada pada yang madhi ya. Ini berubah menjadi alif. Pada bentuk ini juga wawunya berubah menjadi alif. Asalnya apa? Asalnya wawu. Ifta'ala. Jadi asalnya i'tawada. Asalnya i'tawada dengan wawu. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Menjadi i'tada. Ini ya. Asalnya i'tawada. Dan wawunya diubah menjadi alif. Menjadi i'tada. Ya. Ini. Nah, perubahan wawu menjadi alif pada bentuk mawi dan juga pada beberapa bentuk yang sesudahnya bisa dilihat mudhari'nya ya'tadu. Ini juga wawunya berubah menjadi alif. Kemudian masdar i'tiyadan. Ya. I'tiyadan. Kalau diperhatikan i'tiyadan dari wazun isti'alan. Ain kalimah aslinya kan wawu. I'tiwadan. Jadi asalnya wawu. I'tiwadan. Kemudian wawunya diganti menjadi ya. Ya karena harakat sebelumnya kasrah. Sehingga menjadi i'tiyadan. Jadi ya pada i'tiyadan pada masdar ini perubahan dari wawu. Aslinya adalah wawu. Kemudian yang berikutnya masdar mini wa mu'tadan. Alif ini juga aslinya adalah wawu. Ism fa'il fahuwa mu'tadun. Alifnya aslinya adalah wawu dan wawunya dikasrah karena ini ism fa'il. Jadi asalnya apa? Mu'tawidun. Oke, okay. Asalnya mu'tawidun itu fa'ilnya. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Alif itu lazimnya selalu sukun sehingga menjadi mu'tadun. Adapun ism maf'ul ini menjadi wazaka mu'tadun. Ya, tapi asalnya mu'tawadun. Wawu dengan fathah. Karena ism maf'ul mu'tawadun. Dan kemudian wawunya diganti menjadi alif. Dan sukun ya. Alif itu selalu sukun. Sehingga hasilnya menjadi mu'tadun. Jadi di sini antara ism fa'il dengan ism maf'ul juga sama lafadznya. Mu'tadun. Ya. Fahuwa mu'tadun wa dzaka mu'tadun. Tetapi asalnya berbeda. Ism fa'il asalnya mu'tawidun, ism maf'ul asalnya mu'tawadun. Karena wawu diubah alif, maka hasilnya menjadi sama secara lafaz. Dan nanti yang membedakan dalam kalimat ya, sesuai dengan siapul kalam, konteks kalimat itu yang membedakan. Ini. Kemudian berikutnya fi'il amr i'tad. Dari mudhari' ya'tadu dijadikan amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan huruf aslinya disukun kalau aslinya dhammah. Sehingga dari ya'tadu huruf mudhara'ah dihilangkan kemudian aslinya sukun. Nah, kemudian apa? Ketika huruf akhir disukun akan bertemu dua huruf sukun, yaitu alif sukun dan dal sukun. Yang seperti ini dihindari. dengan menghilangkan alifnya, karena alif huruf illah ya, kalau diperlukan dia bisa dihilangkan seperti di sini untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, maka alif ini dihilangkan sehingga dari i'tab menjadi i'tab, jadi alifnya dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun ya, jadi alasannya menghindari bertemunya dua huruf sukun bukan karena bentuk amr ya, jadi hilangnya alif bukan karena bentuk fi'il amr, tetapi menghilangkan alif ini karena menghindari bertemu dua huruf yang sukun. Ini berbeda ya. Pada nahi juga demikian, la ka'kad alifnya dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul mu'tadun mu'tadun. Ini pada aswaq wawi. Untuk yang aswaq ya'i disebutkan yang agak ke bawah ya. Nanti saja kita baca yang berikutnya. Ya, yang jelas ada di contoh yang di bawahnya, tapi ada melompat. Nanti bisa dibandingkan dengan yang aswaq ya'i. Sekarang yang disebutkan sesudahnya dulu, yaitu naqis. Naqis ya'i. Ya. Naqis ya'i. Jadi, lam kalimah aslinya adalah huruf ya. Disebutkan contohnya, ishtara. Jadi, contoh ini bisa diketahui, ishtara, huruf asli, huruf tambahan, dan bisa diketahui di kira-kira fi'il asalnya, mujarabnya adalah syara yashri. Syara yashri. Ini mujarabnya. Asalnya. Jadi naqis ya'i. Lam kalimah aslinya adalah huruf ya. Tampak pada mudhari'nya yashri. Ini. Dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi ishtara. Yang terjadi apa? Lam kalimah ini berubah menjadi alif. Asalnya ya, asalnya ishtara ya, kemudian ya-nya diubah alif menjadi ishtara. Pada mudhari' menjadi yashtari. Oke, kembali ke ya, kembali ke aslinya, yashtari. Ini pun juga asalnya dengan dhammah seperti pada yang wazan pada yang sahih, yasta'ilu, yastami'u, yashtariyu, asalnya dhammah, yashtariyu, tetapi kemudian dhammahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, sehingga menjadi yashtariyu. Ini berikutnya masdar ishtira'an ya, kalau dilihat disesuaikan dengan wazan, isti'alan ishtira'an. Nah, di sini lam kalimah yang aslinya ya ini berubah menjadi hamzah pada masdar. Jadi asalnya ishtira'an sesuai dengan wazannya pada asal kata ini, okay. Ishtira'an dengan ya pada huruf akhir, tetapi kemudian ya-nya diganti dengan hamzah menjadi ishtira'an pada masdar. Jadi hamzah ini perubahan dari huruf ya. Berikutnya isim masdar ini wa mushtaron. Alif perubahan dari ya. Asalnya mushtarayan, kemudian ya-nya diubah menjadi alif menjadi mushtaron. Fahuwa mushtarin, asalnya mushtariyun, ya-nya dihilangkan diganti dengan tanwin sebelumnya menjadi mushtarin, atau kalau ada alif lam nanti ya-nya muncul kembali al mushtari, jadi ya kembali ke aslinya. Hanya saja pada bentuk nakirah ya itu kemudian dihilangkan dan diganti dengan tanwin pada sebelumnya mushtarin. Wadaka mushtaron, ya-nya diganti dengan alif. Ya. Kemudian amarnya menjadi ishtari, ya yang akhir, huruf ilah yang akhir, ini dihilangkan. Jadi mu'tal akhir pada bentuk amr dan juga pada mudhari' yang majzum itu dihilangkan huruf ilah yang akhir tersebut, menjadi ishtari untuk amarnya, kemudian nahinya la tashtari. Ini. Kemudian isim zaman wal makan mushtaran mushtaran. Ya. Ini yang terjadi pada nafas ya'i. Ya berubah menjadi alif atau tetap dengan ya, atau berubah menjadi hamzah, atau dihilangkan tadi pada amr maupun yang majzum. Yang berikutnya lafif. Lafif mafruq, yakni fa kalimah dan lam kalimah berubah huruf illah, aslinya adalah huruf illah. Bagaimana diubah mengikuti wazan ini? Di sini dicontohkan pada kata ittaqa. Ittaqa ini wazannya ista'ala, dan dia lafiz mafruq. Dari ini bisa dikira-kira, bisa diketahui asalnya, ujarannya adalah dari fi'il waqa. Ya, waqa. Jadi wawu pada fa kalimah, huruf aslinya wawu, kemudian alif pada fi'il mawdhu' itu aslinya adalah ya, pada bentuk mudhari' akan tampak waqa yati. Jadi pada mawdhu' waqa lam kalimah itu alif, itu asalnya adalah ya. Jadi asalnya waqa ya, kemudian ya-nya diganti alif waqa. Ya. Mubaraknya yaqi. Jadi misal dengan nafis. Wawu pada fa kalimah sesuai dengan misal, kemudian ya pada lam kalimah sesuai dengan nafis. Ketika dibentuk mengikuti wazan ifta'ala juga demikian. Wawunya akan sesuai dengan yang misal, misal wawi, kemudian ya yang akhir akan sesuai dengan yang nafis ya'i. Sehingga dari waqa dibentuk wazan ini menjadi ittaqa. Dari waqa asalnya ittaqa. Kemudian wawunya diubah menjadi ta. Idgham pada ta tambahan. Ya yang akhir diubah menjadi alif, menjadi ittaqa. Perubahan berikutnya pada mudhari' dan seterusnya, ittaqa yattaqi ittiqaan wa muttaqan fa huwa muttaqin wa dzaaka muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan. Jadi wawu pada fa kalimah seperti misal wawi tadi, wawunya diubah menjadi ta, idgham pada ta tambahan, kemudian huruf ilah yang akhir aslinya ya itu berubah menjadi alif atau tetap dengan ya, atau berubah menjadi hamzah ataupun dihilangkan seperti pada naqis ya'i tadi. Pada lafiz maqrun, jenis yang berikutnya lafiz maqrun, ain kalimah dan lam kalimah huruf illah. Bagaimana, apa yang terjadi? Di sini dicontohkan irsawa. Jadi mujarabnya rawa, yarwi. Kemudian dibentuk menjadi ista'ala menjadi irsawa. Ain kalimah huruf aslinya adalah wawu. Ya. Ini ternyata tetap dengan wawunya, ya. Tidak berubah menjadi alif ataupun yang lainnya. Tidak sebagaimana pada asyuwaf tadi. Kalau yang asyuwaf tadi disebutkan asyuwaf wawi, wawunya berubah menjadi alif. I'tada, asalnya i'tawada, Tapi kemudian wawunya diubah menjadi alif, hijada. Tetapi pada lafiz makrun, ini wawunya tetap wawu, tidak diubah menjadi alif. Kenapa? Karena kalau dia diubah alif, sesudahnya juga diubah alif, akan bertemu dua alif, tidak bisa, tidak boleh. Sehingga cukup yang diubah itu pada huruf akhirnya saja. Adapun yang sebelumnya juga ilah, dia kembali ke aslinya. Dalam hal ini wawu, maka kembali ke aslinya wawu. Irsawa, tetap dengan wawunya. Pada bentuk-bentuk berikutnya juga demikian, tetap dengan wawu. Wawunya tidak berubah, tidak hilang. Ya, tetap aslinya wawu pada ain kalimah. Adapun yang berubah pada lam kalimahnya. Yang aslinya adalah ya, kemudian berubah sebagaimana pada naqif ya'i tadi. Bisa dilihat dibandingkan irsawa, yarsawi, irsiwaan, wa nursawan, fahuwa nursawin, wa zaka nursawan, irsawi, la tarsawi, mursawan, mursawan. Ini. Jadi lafiz makrun karena dua huruf, karena dua huruf illah itu berurutan pada ain kalimah dan pada lam kalimah, biasanya biasanya yang berubah pada lam kalimahnya, adapun pada ain kalimah kembali ke huruf illah yang asli, biasanya demikian. Nanti bisa dilihat masing-masing bab, masing-masing wazan bagaimana apa yang terjadi pada lafiz makrun ini. Berikutnya mahmud fa hamzah pada fa kalimah. Contoh disebutkan isamana. Di sini contohnya adalah isamana. Yang terjadi apa? Ternyata hamzahnya pada fa kalimah, karena ini mahmud fa, berarti hamzah pada fa kalimah. Asalnya anna ya'mani, ini diubah menjadi ista'ala, asalnya kan menjadi ista'amana. Sesuai dengan hurufnya ista'amana. Tapi ternyata hamzah ini diubah, dilunakkan dengan huruf, dengan diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ista'amana, sebelum hamzah adalah kasrah. Maka hamzah digunakan diganti dengan huruf yang sesuai dengan kasrah, yakni huruf apa? Huruf ya. Sehingga menjadi isamana. Dan kenapa digunakan? Ini bertemu dua hamzah, hamzah wasal dan awal, kemudian hamzah fathu yang kedua ini. Nah, hamzah yang kedua ini kemudian dilunakkan dengan mengganti huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Itamana. Pada bentuk mudhari' ya samidu. Di sini tidak ya, bertemu dua hamzah. Ya samidu. Hamzahnya hanya satu. Maka hamzah tetap dengan hamzah. Ya samidu. Nah, kemudian pada masdar perhatikan. Itimanan. Ya, ternyata pada masdar hamzahnya tetap dengan hamzah walaupun sebelumnya kasrah, hamzah yang dikasrah. Artinya ini tetap bertemu dua hamzah, tetapi hamzah yang kedua tidak dilunakkan, tidak diubah menjadi ya, tetap dengan hamzahnya ikhtimanan. Ya, wallahu a'lam, apa karena ini masdar sehingga tetap dengan hamzahnya ya, ikhtimanan. Adapun tadi itu fi'al isamana. Ada perbedaan di sini antara fi'al dengan masdar terkait dengan pertemunya dua hamzah di sini. Ya. Allahu a'lam. Ini yang ditunjukkan seperti ini. Ya, perhatikan. Kemudian masdar lihi wa mu'tamanan, kemudian isim fa'il mu'taminun, wa dzaka mu'tamanun, isim fa'il isim maf'ul. Kemudian fi'il amarnya itamin. Sebagaimana pada fi'il madhi tadi, hamzahnya dilunakkan, asalnya adalah itamin. dua hamzah bertemu pada fi'il amr ini, i'tamin. Kemudian hamzah yang kedua disunahkan dengan diganti dengan ya yang sesuai dengan kasrah sebelumnya menjadi i'tamin. Ya. Kemudian nahinya la ta'tamin isim zaman wal makan mu'tamanun mu'tamanun. Ada satu faedah di sini yang perlu diketahui. Pada fi'il madhi dan juga amr tadi ataupun yang semisal dengan ini pada kata-kata yang lain tentang hamzah tersebut, jadi ini tentang hamzahnya bukan terkait dengan bab ifta'alahnya tetapi terkait dengan hamzahnya yang ada di awal itu. Ketika kata-kata ini berada di awal kalimat, maka tadi hamzah itu diganti dengan ya, dilunakkan, diganti dengan huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya ketika dia berada di awal kalimat. Ya. Dan hamzah yang awal itu hamzah wasal. Hamzah yang awal, hamzah wasal. Seperti pada fi'il madhi dan fi'il amr. Isamana, isamin. Ya, kalau itu berada di awal, maka berlaku tadi hamzahnya diubah menjadi ya. Isamana, isamin. Tetapi kalau dia di tengah-tengah kalimat atau ada kata-kata lain yang mendahuluinya, maka nanti kembali ke hamzah. Tidak diganti menjadi ya. Ya. Jadi misalnya ada wawu atau ada fa yang mendahului, maka nanti kembali ke hamzah. Wa samana atau wa samin atau fa samana fa samin. Jadi bukan wai tamana atau wai tamin, bukan. Tetapi kembali ke hamzahnya. Wa tamana atau fa tamin atau yang semisalnya. Ini satu kaidah tentang hamzah. Ya, tentang hamzahnya pada fa kalimat. Ya. Berikutnya, mahmul ain. Ibta'asa. Dari apanya Barisa ya ba'atu menjadi ibta'asa. Hamzah pada ain kalimah. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Ibta'asa ya ba'atu ibti'asan wa mubta'asan fahuwa mubta'isun wa zaka mubta'asun ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun. Ya, hamzahnya bagaimana? Tetap dengan hamzah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wazannya, ya, tidak ada perubahan pada hamzah tersebut. Hanya cara penulisannya mungkin berbeda antara satu kata dengan kata yang lain. Hamzah ditulis dengan alif atau ditulis dengan ya, ya, karena itu memang dari sisi cara penulisan. Adapun hurufnya tetap sama, huruf hamzah. Dan sesuai dengan wazannya masing-masing, tidak ada perubahan. Mahmud lam, hamzah pada lam kalimah. Ijtaro'a, yajtari'u, ijtiro'an, wa mujtaro'an, fahuwa mujtari'un, wa zaka mujtaro'un, ijtari', la tajtari', mujtaro'un, mujtaro'un. Di sini juga hamzah pada lam kalimah tetap dengan hamzah, tidak berubah. Tetap dengan hamzah, sesuai dengan wazan, sesuai dengan jamah yang salim. Jadi ini pada mahmud secara umum tidak ada perubahan pada hamzah tersebut, baik pada mahmud fa, mahmud ain ataupun mahmud lam. Ya, kecuali tadi pada mawi dan amr untuk mahmud fa, ketika berada di awal kalimat, hamzah diubah menjadi ya. Adapun selain dari itu, hamzah tetap dengan hamzah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian ada tambahan tadi melengkapi yang sebelumnya pada jenis ajwaf dan naqis, yakni ajwaf ya'i. Jadi ain kalimah aslinya adalah ya, dicontohkan pada kata ikhtara. Dari mujarabnya apa? Khara yakhiru. Khara yakhiru. Ini musyarafnya. Diubah, diganti mengikuti wazan ifta'ala. Akalnya menjadi apa? Ihtayara. Ifta'ala dengan ya pada an kalimah. Secara asal dia akan menjadi ihtayara. Kemudian ya-nya diganti dengan alif pada maudhi dan seterusnya. Sehingga hasilnya menjadi ikhtara. Ya-nya diganti alif. Pada mubarak juga demikian. Ya-nya diganti dengan alif. Asalnya yahtajiru. Yahtajiru. Dan ini penting pada mubarak. Karena nanti dari mubarak dibentuk isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il amr. Okay. Jadi asalnya mudhari' yahtayiru dengan ya yang kasrah yahtayiru, kemudian ya-nya diganti dengan alif sehingga menjadi yahtaru. Ya. Ini. Jadi penggantian ya pada penggantian ya menjadi alif pada maudhi dan mudhari'. Asalnya yang pokok, kemudian bentuk berikutnya ikhtiyaran pada masdar. Ya-nya kembali ke tempatnya, ke aslinya, ikhtiyaran, dengan ya yang asli di sini, ikhtiyar. Ya. Nah, bentuk-bentuk yang berikutnya, ini ya diubah, sebagaimana pada maudhi dan mudhari' tadi. Jadi yang kembali ke asli itu hanya pada bentuk masdar, ikhtiyaran. Adapun bentuk yang lain, itu ya-nya berubah. Wa muhtaran, ini masdar ini, ya-nya berubah menjadi alif. Asalnya muhtayar. Fahuwa muhtarun. Ini isim fa'il. Okay. Isim fa'il dari fi'il mudhari'. Karena mudhari'nya yahtaru, maka isim fa'il muhtarun. Isim maf'ul juga demikian. Wazaka muhtarun. Sama lafadznya, tetapi berbeda. Maknanya berbeda hakikatnya. Dan juga asalnya, aslinya itu berbeda. Tadi mudhari'nya asalnya yahtayiru, berarti isim fa'il asalnya muhtayirun. Isim fa'il asalnya ya-nya dikasrah, muhtayirun. Isim maf'ul asalnya ya-nya di fathah, muhtayarun. Kemudian ya tersebut pada isim fa'il maupun isim maf'ul diubah menjadi alif seperti pada mudhari' tadi, sehingga hasilnya fahuwa muhtarun wa dzaaka muhtarun. Lafaznya sama tetapi asalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Ini ya. Pada fi'il amr ikhtar termasuk yang nahi la takhtar alif ya, karena berasal dari mudhari' ya, yahtaru alifnya ini dihilangkan pada amr dan pada mudhari' yang majzum atau pada nahi. Kenapa dihilangkan alifnya? Untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Ya, untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, alif itu dihilangkan. Jadi, alasannya bukan karena bentuk amr atau itu bentuk yang majzum, bukan, tapi karena bertemu dua huruf sukun sehingga alifnya dihilangkan. Ya. Ikhtar, ikhla takhtar. Seperti tadi, ikhtat la takhtat pada ajwah yang wali. Kemudian isim zaman wal makan, seperti isim maf'ul tadi, muhtarun, muhtarun. Berikutnya, nafis wawi, lam kalimah berupa huruf wawu, aslinya adalah wawu. Dicontohkan, ikhtada ya'tadi. Dari mujaranya ada ya'du. Ya, karena aslinya wawu, maka dia ada ya'du. Seperti ja'a ya'du. Seperti itu ya. Ada ya'du. Ini nafis wawu. Ketika dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi i'tada ya'tadi. Pada bentuk maudhi, wawunya berubah menjadi alif, i'tada. Pada bentuk mudhari', wawunya berubah menjadi ya. Ya tadi. asalnya iqtadawa yaqtadiwu berubah iqtada yaqtadi. Pada masdar iqtidaan wawu yang akhir berubah menjadi hamzah. Asalnya iqtidawan berubah menjadi iqtidaan. Kemudian bentuk berikutnya masdar mili wa mu'tadan wawu berubah menjadi alif. Isim fa'il fahuwa mu'tadin atau asalnya mu'tadiyun, ya, itu ya perubahan dari wawu asalnya mu'tadiwun, ya, mu'tadiwun, kemudian wawunya diubah menjadi ya mu'tadiyun, kemudian ya-nya dihilangkan diganti dengan tamlin menjadi mu'tadin. Kalau ada alif lam, ya-nya muncul kembali al-mu'tadi. Dan ya itu perubahan dari wawu tadi. Karena ini nafas wawu. Ya. Kemudian isim maf'ul mu'tadan, alif yang akhir ini perubahan dari wawu. Ya. Asalnya mu'tadawun menjadi mu'tadan. Ya. Wawunya diubah menjadi alif. Kemudian pada amr menjadi ya tadi. Huruf illah yang akhir dihilangkan. Pada fi'il mudhara' yang majzum atau nahi. Ini juga huruf illah yang akhir dihilangkan. La tak tadi. Dari mudhara' ya tadi. Ada ya akhir ya. Pada bentuk amr dan nahi. Itu ya yang akhir dihilangkan. Ik tadi. La tak tadi. Kemudian isim zaman wal makan. Sesuai dengan isim makhul. Muqtadan. Muqtadan. Nah ini jenis-jenis fi'il yang diubah mengikuti wazan ifta'ala dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing jenis tersebut. Ya. Ada yang ditanyakan di sini terkait dengan ini? Ini ya pembahasan pada bab ista'ala, bab yang kelima dari sulasi lazim. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan ini sampai ini dulu, nanti berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bab yang berikutnya. Wallahu a'lam, ala kumim bentuk kekurangannya. Bahadikallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.